Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' laha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fi nar. Ayyuhal ikhwah, nahnu al'an bi ni'matillahi azza wa jal, ya. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala qad amara li'ibadihi ya'ni liya'budu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kenikmatan kepada kita. Tentunya kenikmatan ini agar kita mau menyembah kepadanya. Lalu bagaimana kita bisa beribadah kepadanya? Tentunya harus ada yang memberitahu. Harus ada yang memberitahukan bahwasanya tata cara ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu seperti ini. Dan kita mempelajari kitab Thalathatul Usul, ya, kitab atau usul asal al-usul ats-tsalatsa, ya, tiga perkara. Tentunya tiga perkara ini bukan istilahnya pembatasan, ya. Bukan istilah pembatasan, banyak sekali, ya, perkara-perkara yang harus diketahui oleh seorang muslim, ya, seorang muslim, ya. Karena kalau sudah dia itu sudah masuk ke dalam Islam, dia tentunya harus melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan juga harus meninggalkan apa yang dilarang. Dan kitab ini, ya, kitab Mukhtasar, ya, kitab yang ringkas, ya. Sebutnya ini kitab yang mengenai apa? As'ilah, ya, pertanyaan tentang, ya, pertanyaan ketika di alam kubur, ya. Man rabbuka, man nabiyuk, wa madinuk. Siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Seolah-olah ini hanya kalimat yang sederhana, akan tetapi di dalamnya memiliki makna yang penting, ya. Makna yang penting. Sehingga tidak heran, ya, kitab yang Mukhtasar ini banyak dari para ulama itu mensyarah, menjabarkan berbagai macam, ya, syarah. Dan semuanya itu berbeda-beda, ya. Faedahnya berbeda-beda, ya. Ada yang mukhtasar, yang ringkas, ada yang lebih mutawal, lebih luas, ya. Taib, kita akan mempelajari kitab ini, salah satu usul agar akidah kita itu sahih, benar. Bagaimana kita mengetahui Rabb kita, ya. Kata cara mengetahui, tentunya dengan kita mengetahui Rabb kita, kita bisa mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai, ya, ya, dengan keagungannya. Baik, Qala al-Imam Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahab An-Najdi Rahimahullahu ta'ala fi kitabi Thalathatul Usul Bismillahirrahmanirrahim I'alam rahimakallah Annahu yajibu alayna Ta'allum arba masail Al-Ula ilmu Wa huwa ma'arifatullah Wa ma'arifatu nabiyyihi Wa ma'arifatu din al-Islam bil-adillah Al-Thaniyatu al-amalu bih Al-Thalithatu al-da'watu ilahi Al-Rabi'atu al-Sabru ala al-Adhafi والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sebetulnya kemarin kita sudah membahas sampai apa? Wal ada fihnya. Baik, labas kita ulang kembali sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Syekh memulai dengan bacaan basmalah? Jadi kita disunnahkan ketika kita melakukan suatu pekerjaan, ya, aktivitas itu disunnahkan untuk membaca apa? Basmalah. Kenapa harus membaca basmalah, nggak bacaan yang lain? Ya. Karena ini sudah disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan basmalah ini, ya, Syekh menggunakan awal. Ya, di dalam penulisannya dengan bacaan basmalah dalam rangka at-tabarruk agar hasil tulisannya atau pekerjaannya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian juga isti'anah. Setiap kita melakukan satu aktivitas, kita juga memohon apa? Pertolongan. Ba-nya ini ba bismillah itu pada ba itu itu mengandung al-isti'anah. Mengandung apa? Isti'anah. Memohon apa? Pertolongan. Ya. Kalau baik itu bisa mengandung isti'anah atau juga bisa mengandung apa? Musahabah. Musahabah itu ya sama-sama ya. Sama. Saya menulis dengan pulpen. Ya, itu. Atau saya pergi dengan sini. Itu kan musahabah. Kalau ba yang di sini adalah yang dimaksud adalah isti'anah. Baik. Kemudian juga ternyata bismillah ini iqtida'an li kitabillahi azza wa jal. Ya, artinya apa? Kita mengikuti sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena ketika membaca ya, awal surat, itu pasti ada apa? Bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi termasuk daripada awal surat. Ya, pada ya, ayat, ya, setiap apa suratnya di dalam Al-Quran. Ya. Jadi bismillah termasuk bacaan, ya, merupakan awal dan bukan termasuk surat, tapi sebagai pemisah, ya, antara surat satu dengan surat yang lain dengan bacaan apa? Bismillah. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian selesai Al-Fatihah kita disunahkan untuk membaca bismillah. Agar apa? Agar tidak dianggap bahwasanya surat selanjutnya masih surat yang sebelumnya. Ya. Jadi pasal, isya pemisah antara surat satu dengan surat yang lain. Kecuali dalam surat apa? Al-Bara'ah. Bara'atum. Nah itu. Setelah surat Al-Anfal. Itu bukan. Tidak ada di situ baca apa? Bismillah. Ada yang mengatakan bahwasanya itu masih ada kaitannya dengan surat Al-Anfal. Al-Muhim. Di situ tidak ada bacaan basmalah. Baik. Kemudian juga iktidaan. Ya. Li'athar Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah SAW ketika menuliskan surat ya, dalam rangka dakwah kepada para raja al-muluk ya, itu beliau menuliskan dengan baca basmalah. Tapi yang menulis bukan beliau ya, karena beliau itu adalah ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kenapa Rasulullah tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bisa membaca dan bisa menulis? Karena di zaman tersebut ya, di kaum Quraisy itu mereka itu sangat membangga-banggakan orang yang mahir di dalam apa? Bahasa ya. Mahir dalam bahasanya ya. Balaghahnya buat syair, pokoknya ucapannya itu masya Allah ya. Kalamnya balil, kalamnya bagus ya. Tapi Rasulullah sendiri tidak ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang apa? Mahir di dalam ini. Kenapa? Karena kalau misalkan Rasulullah pandai seperti itu, dikhawatirkan bahwasanya itu bukan dari Allah. Itu ngarang karangan dari Rasul sendiri. Kan gitu. Al-Qur'an itu adalah karangan sendiri dianggap. Jadi sebagai mukjizat. Makanya Al-Qur'an itu sebagai apa? Mukjizat ketika diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, melalui Jibril. Tentunya tidak ada yang bisa menanding ya. Tidak ada yang wa in kuntum fi raibin ma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah katanya. Jadi kalau kalian itu ragu terhadap apa? Al-Qur'an ini, fa'tu bi surah. Ya. Waduh syuhada'akum. Walaupun kalian terserah mau dari kalangan jin atau manusia, coba mereka apa bergabung agar bagaimana caranya bisa membuat apa ayat seperti Al-Qur'an. Tidak akan mampu. Fa illam taf'al wa lan taf'al. Tentunya kalian tidak akan mampu. Ini. Jadi bi athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nulis bukan beliau tapi siapa? Sahabat yang lain. Jadi beliau hanya membacakan saja artinya berbicara dan dituliskan. Baik. Itu di antara apa? Kenapa muallif itu menuliskan dengan bacaan apa? Basmalah. Dan juga bacaan basmalah ini adalah sunnah. Ya, sunnah ya. Termasuk sunnah. Berarti ada berapa? Ada berapa tadi? Hah? 4 5. Apa aja coba? Tabarruk. Terus? Terus? Al-Qur'an. Terus? Contoh Rasulullah. Terus termasuk apa? Berapa? 5. Ya, 5 ya. Iktidani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kita pengen tahu nih hukum membaca basmalah itu apa gitu kan. Itulah sunnah. Ya. Baik. I'lam rahimakallahu. I'lam. I'lam ini artinya apa? Ketahuilah. Ini adalah perintah. Ya. Jadi perintah fi'il amr. Ya. I'lam dari kata alima ya'lamu i'lam. Alima ya'lamu i'lam. Perintah sebutannya. Ketahuilah ya. Jadi kata i'lam itu untuk apa? Dipergunakan untuk menjelaskan atau juga apa? Tanabbuh ya. Min bab tanbih agar orang yang akan mendengarkannya lebih perhatian ya. Artinya lebih dia itu lebih serius untuk apa? Mendengarkan apa yang akan diucapkan. Ketahuilah, perhatikanlah, dengarkanlah istilahnya kalau gitu. Nah itu kan, jadi syekh itu ingin memberikan tanbih, memberikan apa perhatian kepada tulabnya atau para pembacanya agar mereka itu lebih fokus. Ya. Rahimakallah. Ya. Jadi kalimat rahimakallah itu mengandung dua makna. Ini sebagai doa. Jadi syekh itu mendoakan kepada kita agar kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengandung dua makna. Pertama mengandung rahmah, yang kedua juga bisa mengandung ampunan. Ya. Jadi kalimat rahimah itu bisa mengandung apa? Makna apa? Rahmah bisa juga mengandung makna ampunan. Kalau katanya cuman rahimah. Tapi kalau misalkan di situ ada setelah itu ada kata istighfar ya. Itu tentunya makna cuman memberikan apa Allah Subhanahu wa taala agar bisa memberikan apa rahmat. Baik. Rahimakumullah. Dan ini dua bentuk apa? Kasih sayang siapa? Syekhnya kepada para pembacanya. Ya. Baik. Dan ini termasuk daripada disunahkan agar setiap ya, mudarrisin ya, itu juga mendoakan kepada murid-muridnya ya. Ya. Memberikan hidayah, memberikan doa. Allah yaftah alaik seperti ya. Agar Allah Subhanahu wa taala bisa membuka hatimu, melapangkan dadamu, membukakan juga ilmu terhadap kamu kan itu. Itu termasuk doa ya. Kita mendoakan seorang itu tidak rugi ya. Kita juga akan diberikan doa lagi oleh para malaikat ya. Annahu yajibu alaina ta'allum arba masail. Annahu yajib, bahwasanya wajib atas kita itu mempelajari arba masail, empat perkara. Yajibu alaina ta'allum arba masail. Dan wajib ini kan ada dua. Ada wajib aini, ada wajib kifai. Kalau wajib aini itu yang diharuskan untuk setiap individu. Ya. Setiap orang harus melaksanakannya. Tapi kalau wajib kifai apa? Hanya sebagian saja. Seperti sholat jenazah. Ya. Sebagian orang melaksanakan berarti sebagian lagi. Kalau tidak melaksanakan tidak berdosa. Ya. Ini wajibnya. Yajibu alaina ta'lam. Kalau di sini berarti wajib apa? Kalau alaina, wajib bagi kita. Berarti masuk wajib apa? Aini. Arba masail. Al-ula al-ilmu. Yang pertama harus berilmu. Kalau ilmu itu pengertian secara bahasa apa? Idraku syai. Ya. Jadi mengetahui sesuatu dengan idrokan jaziman. Dengan pasti. Ya. Idraku syai, idrokan jaziman. Jadi dia mengetahui sesuatu itu dengan pasti, bukan kayaknya atau ragu-ragu itu. Kalau begitu bukan dikatakan apa? Ilmu, ya. Antum menjawab sesuatu tapi ragu, berarti apa? Bukan didasari atas ilmu, masih ada rasa apa? Ragu, adzan, ya. Ya, kalau ilmu itu kalau secara bahasa. Kemudian dimaukan oleh Syekh di sini, ya. Al ilmu di sini apa? Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ternyata yang dimaksud Syekh ini ilmu yang dimaksud bukan ilmu-ilmu yang lain, tapi apa? Ilmu mengetahui Allah, mengetahui nabinya, mengetahui apa? Agama Islam dengan dalil, ya. Ini Syekh mengatakan ini. Lalu kenapa al ilmu dengan ma'rifah? Seolah seperti ada apa? Kesamaannya. Sama kan? Al ilmu dengan ma'rifah. Kalau secara bahasa Indonesia mungkin sama ya. Bahasa Indonesia sama. Tapi ada juga yang membedakan bahwasanya ilmu dengan ma'rifah itu berbeda. Kalau ilmu la masbuqun bil jahl. Kalau ilmu itu dia apa? Dia tidak didahului dengan dia tidak tahu oleh kata ilmu. Tapi kalau ma'rifah itu asalnya dia tidak tahu. Masbukun bil jahal. Nah, itu ada yang membedakan seperti itu. Dan tentunya kalau bagi Allah Subhanahu wa taala itu bukan di apa? Dinisbahkan dengan kata ma'rifah, tapi dengan kata ilmu. Ya. Dul ilm. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ilmu wasi', ilmunya luas. Bukan berarti Allah dulunya enggak tahu. Berbeda dengan kita. Kita kan istilahnya masih dikatakan kategori apa? Ma'rifah. Karena apa? Dulunya tidak tahu. Ya. Allah Alam. Ya, sebagian ada yang mengatakan di antara Syekh An-Najmi rahimahullah ta'ala. Wa huwa ma'rifatullah. Kemudian ma'rifatullah. Kita harus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana? Apa yang dikenalinya? Seperti apa? Ma'rifatullah di sini adalah ma'rifatu bi rububiyyatihi atau bi wujudihi. Mengenal Allah Subhanahu wa taala tentunya kita yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi dengan rububiyyah. Allah Subhanahu wa taala itu yang telah menciptakan, artinya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ya, harus mengetahui perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bi rububiyyah dengan perbuatannya. Jadi rububiyyah itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menciptakan, memberikan rezeki, ya. Memberikan apa lagi, menurunkan hujan dan sebagainya. Ya. Ini bi rububiyyati yang menguasai alam semesta, ya. Yang mengatur ya, alam ini. Ini namanya rububiyyah. Jadi rububiyyah itulah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga ma'rifatullah bi uluhiyyatihi. Ya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah uluhiyah. Atau juga ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifatihi ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala itu nama-namanya dan sifat-sifatnya. Tentunya apa? Bi ghairi tahrif, tanpa kita merubah. wala takyif, atau juga kita tidak bisa apa? Tidak boleh menggambarkan sesuatu. Bahwasanya Allah itu seperti ini, tangannya seperti ini, enggak bisa, ya. Wala takyif, tidak boleh kita bagaimanakan Allah itu. Artinya Allah itu turunnya pasti begini, Allah itu begini. Nah, itu tidak boleh, ya. Wala takyif, ya. Jadi kalau takyif itu dia menggambarkan sesuatu tapi tidak ada contohnya. Itu namanya takyif. Beda dengan tamsil. Kalau tamsil kan dia menggambarkan sesuatu tapi apa? Ada contohnya. Oh, seperti orang, oh seperti binatang, oh seperti ini. Itu kan ada contohnya. Nah, kalau takyif lihat membagaimanakan, menggambarkan sesuatu itu tanpa ada contohnya. Itu nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tidak boleh tadi wala tahrif, tidak boleh dirubah, wala takyif, tidak boleh dibagaimanakan, wala ta'til, dan tidak boleh juga ditolak. Ya, artinya tidak boleh ditolak. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nama seperti ini, memberikan sifat seperti ini, kemudian ada orang yang menolaknya, tidak bisa. Nama Allah cuma ada 7, atau nama Allah cuma ada 13, atau nama Allah cuma ada 20. Dari mana asalnya? Para Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nama dan sifat. Ada 99 nama yang disebutkan. Ya. Padahal nama Allah itu banyak istilahnya, atau sifat-sifatnya banyak. Cuman Allah hanya memberikan apa? 99 itu. Wa man ahsaha dakhal jannah. Kemudian juga ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifatihi. Jadi memberikan nama dan sifatnya sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan namanya dan juga berikan sifatnya. Atau juga dari khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita memberikan nama atau sifat sesuai dengan kehendak sendiri. Jangan. Ya. Itu namanya lancang, ya. Karena apa? Tidak ada yang mengajarkan, ya. Terus tiba-tiba kita memberikan gambaran atau nama atau sifat, ya, dengan keinginan sendiri, ya. Karena semuanya adalah dengan wahyu. Baik. Dan ma'rifah ini, ya, ada juga yang membagikan ma'rifah itu ada dua, ada ma'rifatu 'ammah, ada ma'rifatul khassah. Kalau ma'rifatu 'ammah itu tentunya bagi orang-orang yang artinya dari tingkatan ilmunya itu masih belum ini. Dari sisi khasyah atau hub, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dibagi menjadi dua, ada 'ammah, ada khassah. 'Ammah berarti am, umum. Kalau khassah berarti khusus. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang mengerti tentang ma'rifatullah. Ya, rasa takutnya, khaufnya itu syadid kepada Allah Subhanahu wa taala, atau juga kecintaannya kepada Allah itu lebih dibandingkan yang lainnya, ya. Dan tentunya kalau sudah mengerti, mengenal ma'rifatullah, ya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, tentunya fayambagi, ya, li talabil ilm wal mu'min, ya, untuk ada apa, rasa kecintaan kepadanya. Kalau sudah kenal kan ada tumbuh kecintaan, sehingga kalau sudah tumbuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mau melaksanakan apa, syariat Islam, syariat yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya, tujuan daripada ma'rifatullah, ya, agar orang itu ada rasa timbul cinta kepada Allah dan tentunya mau melaksanakan apa, syariat Islam itu sendiri. Ya. Kalau misalkan seorang itu masih berlumuran dosa atau juga meninggalkan kewajiban, ya, artinya melanggar aturan-aturan Allah, berarti apa? Berarti dia masih kurang di dalam ma'rifatullah, tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingkari terhadap perbuatan seperti ini dan akan diazab surga. Ya, artinya dia tidak mengenal apa? Ma'rifatullah, ya. Baik. Kemudian juga wa ma'rifatu nabiyyihi, ya. Mengenal nabinya. Mengenal nabinya. Bagaimana perjalanan beliau, ya, ketika dakwah, bagaimana turun wahyu kepada beliau, ya. Begitu berat tugas beliau, ya. Artinya mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kalau sudah mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya harus tahu apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang penting, ya. Ma'rifatun Nabi bukan hanya saja mengenal bahwasanya Rasulullah itu berpakaian seperti ini atau juga perbuatannya dari pagi sampai malam seperti ini, tapi juga harus mengetahui apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ittida'an di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, baik secara hissi ataupun juga syariatnya, itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maupun kita hanya mengikuti Rasulullah SAW. Oh, ternyata Rasul itu ketika berjalan dari sana ke sini lewatnya sini atau pakainya seperti ini. Itu ada sahabat yang dia itu mengikuti semua gerakan Rasulullah SAW, ya. Artinya rasa kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai dia itu jauh dari Rasulullah SAW, apalagi jauh dari syariat Islam. Jadi ma'rifatun Nabi, tentunya kalau sudah dia mengenal Allah, mengenal Nabinya, tentunya harus ada timbul kecintaan juga. Kalau sudah orang sudah cinta itu, tentunya dia mau melaksanakan apa yang diperintahkan, mau menjauhi apa yang segala dilarang. Ta'afi ma'amar, watasdiku fi ma'akhbar, juga membenarkan apa yang dikabarkan, baik yang di masa yang akan datang atau masa yang lampau, ya. Wamtisal awamir, mengerjakan seluruh perintahnya, wajtinab nawahi, menjauhi segala larangannya, ya. Itu. Jadi konsekuensinya apa? Menjalankan syariat Islam. Kemudian juga wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, ya. Mengenal agama Islam, ya. Karena ini adalah agama kita, ya. Mengenal agama Islam, dinil Islam, bil adillah, tentunya dengan dalil. Dan Islam ini sebetulnya ma arsala, ya, ila rusulih, ya, min Adam ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya yang di muka bumi ini, dari mulai Adam sampai apa? Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mereka semuanya memeluk agama Islam. Itu secara apa? Secara umum. Ya. Namun kalau secara khusus adalah Islam kita sekarang, lah, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan seorang menjalankan agama, ya, yang bukan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan syariat Nabi Daud atau syariat Nabi Musa atau syariat Nabi Isa, maka dia dianggap apa? Kafir, ya. Tidak boleh kita menjalankan syariat sebelum Nabi kita Muhammad SAW, karena agama yang sebelumnya itu mansukh, ya. Sudah dihapus. Kalau misalkan itu ada kesamaan, itu karena sudah ada di syariat agama ini, ya. Jadi jangan coba-coba untuk menjalankan syariat sebelum Nabi kita Muhammad, kalau tidak ada bimbingannya dari syariatnya Nabi Muhammad SAW. Karena agama sebelum Nabi Muhammad itu sudah dimansukh atau sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam, ya, dengan dalil-dalil. Mengetahui ketentuan syariat Islam, mana yang haram, mana yang halal, mana yang sunnah, mana yang wajib, ya. Itu tentunya dengan dalil. Kalau orang mengetahui, ya, mengenal agama Islam atau mengerjakan amalan Islam tanpa disertai dengan dalil, itu namanya taklid, ya. Kalau taklid itu dia, selain dia itu amalannya ditolak, dia juga akan mendapatkan dosa, ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jadi berhati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kullam muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Bukan berarti bid'ah itu ada hasanah, ada sayyi'ah. Kadang orang yang ingin mengelak, ya, Artinya dia mengatakan bahwasanya bidah itu ada dua, ada bidah hasanah, ada bidah sayyi'ah. Ya. Kalau di dalam din tidak ada perkara bidah itu kecuali bidah sayyi'ah, bidah yang jelek. Wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Dan setiap yang diada-adakan di dalam perkara agama, maka itu termasuk kesatan. Dan setiap yang sesat itu pasti masuk an-nar. Ya. Jangan sampai ada subhatnya. Seperti itu. Bisa ada bidah hasanah, ada bidah sayyi'ah. Artinya apa? Artinya dia ingin orang itu setuju bahwasanya apa yang dikerjakan olehnya itu termasuk bid'ah hasanah gitu. Bid'ah kan ada dua, ada hasanah dan sayyi'ah. Padahal Rasulullah SAW menerangkan seperti itu. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dalal. Wa kullu dalalatin finnar. Bahkan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Jadi barang siapa yang dia mengamalkan suatu amalan tanpa ada contoh dari Rasulullah SAW, maka amalannya tersebut tertolak. Jadi bukan hanya tertolak, tapi juga ada mendapatkan dosa. Dan tentunya orang-orang yang berbuat bid'ah, ya, yang senantiasa terus mengamalkan bid'ah, itu dia akan sulit taubatnya. Karena dia menganggap bahwa ini adalah ibadah. Ya, bukan dianggap ini adalah maksiat. Kalau orang sudah menganggap ini adalah ibadah, itu sulit. Ya. Dikasih tahu itu mungkin illa man rahimallah. Ya. Illa man rahimallah. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Dibukakan hatinya. Ya. Kalau sudah gelap, itu sudah sulit sekali dia untuk terbuka hatinya. Ya. Baik. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ya, ini tentang tadi perkara yang pertama al-ilmu, ya. Kemudian ats-tsaniyah al-amalu bihi. Setelah kita mengetahui, ya, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama Islam, mengenal nabinya, mengenal syarat Islam, tentunya yang dimaukan sini konsekuensinya setelah kita mengetahui itu semua, kita harus menjalankan apa yang telah disyariatkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, yaitu al-amalu bihi, menjalankan amal, ya, mengamalkan amalan apa yang disyariatkan, baik yang sunnah ataupun yang wajib, semuanya diusahakan dijalankan, ya. Karena tentunya dengan mengamalkan ini, ya, amalan syariat Islam, itu akan menimbulkan rasa hubbu, rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia lebih mementingkan agamanya dibandingkan dirinya. Jadi kalau seseorang itu lebih mengedepankan din, ya, tentunya dia itu akan mudah, akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya menjalankan agamanya itu dengan ikhlas, bukan karena yang lain. Tapi kalau di situ mengamalkan sesuatu amalan masih kurang di dalam ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, bahkan ma'rifatul Islam juga masih kurang, tentunya dia hanya menjalankan sekedarnya saja tanpa ada rasa keikhlasan. Nah, ini bisa menimbulkan apa? Kerugian. Jadi kalau seseorang menjalankan suatu amalan tanpa dilandasi dengan ikhlas, itu bisa jadi amalannya apa? Tertolak. Jadi Allah Subhanahu wa taala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala itu akan menguji kalian. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, di dalam surat Al-Mulk ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan hidup dan mati. Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa yang diantara kalian itu yang paling ahsan, ahsanu amala, dikatakan ya, al-fasirin, mereka mengatakan apa? Ahsan itu aswabuhu wa akhlasuhu, siapa yang paling benar amalannya. Paling benar di sini maksudnya apa? Yang mencocoki sunnah, yang mencocoki apa? Suri tauladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhlasuhu, dan siapa yang paling ikhlas, ikhlas kepada Allah SWT. Jadi diamalkan amalan ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengamalkan suatu amalan karena riya, ya, agar dilihat orang, agar tidak dianggap begini begitu, ya, itu kan sudah termasuk apa? Riya, ya. Hati-hati dengan penyakit riya. Karena sudah sekali namanya manusia itu pasti ada timbul, ya, namanya seperti itu, tasaddur, ingin muncul atau ingin, ya, seperti itulah, ya. Itu biasa kadang ada penyakit seperti itu. Kalau misalkan riyanya itu dari awal sampai terakhir, sulit dia untuk apa? Untuk menghilangkannya, amalannya tersebut menjadi rusak. Yubtul amal, amalan tersebut menjadi rusak. Tapi amalan di situ saja, bukan seluruh amalan dari awal yang mengerjakan, tapi amalan ketika dia riya saja. Tapi kalau di situ amalannya dia ketika itu muncul riya, seperti orang sholat, kemudian mengamalkan satu amalan, ya, di rakaat pertama dia masih ikhlas, tapi rakaat kedua tiba-tiba muncul riya, mungkin karena ada datang temannya, datang siapanya, bosnya atau apanya, kan pengen ini, wah masya Allah dia ini begini-begini, padahal biasanya sholat nggak gitu, gitu. Nah itu sudah muncul apa? Riya, dibagus-bagusin istilahnya. Ya. Kalau sudah seperti itu, kalau dia tidak bisa, ya, tidak berusaha untuk melawan penyakit riya ini, maka amalnya tadi jadi hancur, sudah tertolak, dan bisa termasuk adzunub, termasuk dosa. Maka hati-hati, kita bertolabul ilm, tentunya yang dikedepankan pertama kali harus kita ikhlas. Karena antum datang ke sini harus ikhlas, ya. Karena apa? Kalau sudah ikhlas itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Ganjaran pahala yang besar, ya. Harus dilawan. Ya, harus dilawan rasa riya. Dan juga harus benar-benar berjuang, benar, ya. Ketika kita belajar bertalabul ilm, karena termasuk daripada mengamalkan suatu amalan ibadah. Dan talabul ilm seperti ini termasuk apa? Ajallul ibadat, ya. Termasuk yang paling besar amalan ibadahnya dibandingkan amalan ibadah yang lainnya, ya. Jadi termasuk ajal, bahkan dikatakan oleh Ibnu Qayyim itu termasuk wah, jihadun nafs, jihadun nafs, termasuk jihad melawan hawa nafsu, ya. Jangan dianggap bahwasanya barat tolabel itu remeh. Tentunya kalau sudah benar-benar berjuang, dipersiapkan persenjataannya, fisiknya dipersiapkan, bagaimana caranya tidak ngantuk, kan, dan biasanya penyakit yang pertama ngantuk, ya. Itu biasanya gitu. Kita udah senjata lah, udah bagus, ada kitab, ada pulpen, dengarkan, ada rekaman, ada macam-macam, ngantuknya. Karena syaitan itu ngerti kalau orang semua belajar semua, ngerti semua, dan dia mengamalkan amalan Islam, tidak ada yang berani. Orang kafir tidak berani. Antum masya Allah, semua masjid, semua musala itu penuh menjalankan Islam dari asar, maghrib, isya, subuh, semua penuh. Niscaya orang kafir tidak akan berani, padahal kita tidak pernah mengangkat senjata. Ini. Jadi bijanda enggak pernah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan apa? Ar-rum, rasa takut. Ya. Fi basirati syarr. Jadi akan memberikan rasa takut kepada orang kafir, ya, sekitar satu bulan. Artinya jauh-jauh mereka sudah takut. Walaupun mereka persenjataan lengkap, silakan persenjataan lengkap, tapi mereka tidak akan pernah berani untuk melawan Islam. Dan mereka bisa menghancurkan Islam itu dari dalam, ya. Dari dalam, ya. Kalau misalkan secara frontal, ya, head to head atau man to man, ya, artinya kita lawan satu-satu gitu, itu mereka tidak akan berani. Ini muncul ketika di zaman dari mulai zaman sahabat itu sudah ada, ya, untuk menggerogoti apa? Islam, ya. Dan puncaknya ketika di zamannya siapa? Utsman. Ya. Itu puncaknya. Jadi orang Yahud itu berhasil memprovokasi, ya, orang-orang di sekitarnya sehingga tergulingnya Khalifah Utsman, artinya sampai terbunuh. Ya. Setelah itu sudah muncul berbagai fitnah, muncul berbagai fikrah, ya, pemikiran ataupun juga hizb-hizb yang lain, golongan-golongan yang lain. Ya. Maka penting kita al-amalu bihi itu aswabuhu wa akhlasu. Ketika mengamalkan suatu amalan, kita harus berikhlas dan juga harus sesuai dengan contoh yang dicontohkan Rasulullah. Dan tentunya dengan ini perantara dengan thalabul ilm, ajalul ibadat. Kenapa dikatakan ajalul? Ini seperti ini. Ajalul ibadat. Bahkan Syekh Mukbil itu ditakuti, ya, pada Amerika dan sekutu-sekutunya. Itu bukan karena saya mukul banyak senjatanya, enggak. Karena apa? Karena dia mengamalkan sunnah dan dia mengajarkan sunnah. Ya. Bahkan ditanya, Syekh, antum kok ditakuti? Kenapa? Senjatanya apa sih? Gitu kan? Lalu dibawa ke maktabah, ke perpustakaan. Ini senjata saya. Apa? Kitab. Dia membacakan, ya, mendakwahkan apa yang ada di dalam kitab tersebut, juga mengamalkan apa yang di dalam kitab tersebut. Akhirnya bisa ditakuti. Kalau orang sudah tua, ini dorong aja jatuh mungkin ya, istilahnya. Tapi tidak begitu. Karena yang bisa dia rif'ah tinggi itu apa? Karena dia meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita membanggakan diri, bukan. Tapi kalau kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah sendiri akan menolong kita. Ya, wal amalu bihi. Dan barang siapa yang mengamalkan suatu amalan naqis, ya, kurang istilahnya, bisa jadi dia terjatuh kepada kekufuran, bisa jatuh kepada kesyirikan, atau juga bisa jatuh kepada kefasikan. Ya. Ketika mengamalkan suatu amalan, tapi amalannya apa? Ada yang ditinggalkannya. Ya. Ada yang ditinggalkannya. Seperti dia mengetahui tauhid, kemudian dia meninggalkan tauhid tersebut. Dia mengerti tentang tauhid. Ya. Seharusnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata dia tidak yakin. Masih ada keyakinan yang lain istilahnya. Saya kalau ke sana kayak enggak ini nih, enggak yakin, ya. Artinya tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak thiqatun billah, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Su'udzan. Buruk-buruk sangka. Ketika berdoa pengennya besoknya harus dikabulkan. Istijal. Jadi termasuk orang-orang yang khasirin, orang yang merugi. Ketika berdoa kepada Allah baru sekali, dua kali, tiga kali, dia menyangka bahwasanya Allah tidak mendengar. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan tentunya orang-orang yang istikbar, yang tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, sombong istilahnya, istikbar, dia akan dimasukkan ke dalam neraka, neraka yang dakhirin. Baik. Jadi ketika mengamalkan ats-tsaniyatu al-amalu bihi, itu harus sempurna. Dia termasuk kesempurnaan seorang dia berilmu, ya, tentang dinul Islam, kemudian juga al-amalu bihi. Dan ini termasuk orang yang sempurna. Sekalipun tidak ada orang yang paling sempurna, pasti seorang itu akan terjatuh kepada apa? Kesalahan. Ya, pasti akan terjatuh kepada hatta ulama. Dia ada, zalahnya itu ada, kesalahannya ada. Ya. Tapi mereka berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. apalagi kita, kita jauh dari ilmu, ya. Jauh dari ilmu. Ya. Antum belajar berapa tahun? Mungkin 4-5 tahun. Apakah ilmu yang sudah didapat sudah diamalkan semuanya atau belum? Atau lupa lagi? Kan nggak tahu. Coba antum belajar berapa tahun? Saya sudah belajar 2 tahun. Lalu apa saja yang sudah diamalkan? Lalu apa saja yang bisa kita ajarkan kepada yang lain? Ada nggak? Kan gitu. Harus ada timbal baliknya. Bukan kita dengerin, disuapin, tapi kita nggak pernah nyuapin orang selain. Ya minimal siapa? Istri kita, anak kita. Apa yang kita mampu, yang istilahnya. Balil walau ayah. Jadi dakwahkanlah walaupun hanya satu ayat. Tentunya ayat yang sudah diketahui, bukan yang ngarang-ngarang. Jangan. Ya, artinya dia itu Islam bersemangat untuk mendakwahkan seseorang, tapi dia tanpa ilmu. Hati-hati. Bisa jadi dia nanti terjadi kepada keliruan. Bukannya orang semakin dekat malah semakin jauh. Taib wal amalu bihi. Jadi kalau mengamalkan sesuatu amalan, ya, tentunya tadi harus aswabuhu wa akhlasuhu. Dan orang yang dia berilmu kemudian tanpa mengamalkannya seperti orang-orang apa? Al-Yahud, tashbih min al-Yahud. Ghairul maghdubi waladdallin. Jadi jangan orang-orang yang seperti yang dilaknat, maghdub, itu orang Yahudi. Waladdallin, orang sesat. Orang sesat siapa? An-Nasara yang di sini. Orang Nasara itu apa? Dia rajin beribadah, rajin mengamalkan, akan tapi tidak tahu ilmunya. Ini ya. Kemudian ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaihi. Setelah kita berilmu kemudian mengamalkan, lalu kita juga harus berdakwah sesuai dengan apa? Kapasitas tadi. Harus yang kita ilmunya, bukan di luar ilmu kita. Ya tentunya dakwah ini harus mengerti uslub di dalam berdakwah. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fi. Dan tentunya yang keempat adalah bersabar. Penting ya, ketika kita belajar bersabar, ketika mengamalkan suatu amalan bersabar, ketika berdakwah pun harus bersabar karena ujian itu banyak. Jadi sabar itu ada juga sabar ala aqdarillah, sabar terhadap apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala takdirkan demikian. Diberikan musibah, diberikan sakit, diberikan macam, ya. Artinya di situ mungkin dianggapnya apa? Jelek, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat suatu hamba itu dengan ujian tersebut, ya. Untuk mengangkat suatu hamba, derajat suatu hamba, Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Jadi tidak mungkin orang itu dikatakan beriman tanpa diuji Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim. Ahasiban nas ayyatraku ayyakul amanna wahum la yiftanun. Alif lam, apakah kalian itu menyangka, orang itu akan menyangka bahwasanya kami telah beriman kemudian tidak diuji? Allah Subhanahu wa taala akan menguji, pasti akan menguji kita. Setiap individu pasti mendapatkan suatu ujian, tapi ujiannya semuanya berbeda-beda, tidak sama. Meskipun hari ini semuanya kena ini semua, enggak, semuanya pasti berbeda-beda. Ada diuji seperti ini, ada diuji seperti ini, ya. Kemudian juga as-sabru ala ta'atillah, dan juga harus bersabar terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Membutuhkan suatu kesabaran. Kita duduk di majelis ilmu sabar setengah jam kayak 2 jam misalnya. Kita sabar, artinya benar-benar sabar. Pegal ya. Malum ya, namanya juga atau lebih coba kalau antum ngobrol bisa sampai pagi. Insyaallah bisa sambil ngopi apa santai. Tapi kalau ketika belajar itu sulit. Kita kuat 2 jam aja sudah bagus ya. Mendengarkan nasihat, mendengarkan apa? Wejangan ya. Itu sulit ya. Setengah jam itu diibaratkan seperti 2 jam. Padahal antum kerja dari pagi sampai sore. Enggak ada rasa jenuh ya. Kecuali kalau misalkan sini siapa yang duduk kuat 1 jam nanti dapat bonus 2 juta, kemungkinan besar gitu. Kalau seperti itu mungkin bisa ya. Tapi di sini adalah ajar. Kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Baik. Kemudian juga as-sabru ala ijtinab an-nawahi. Kita juga harus bersabar untuk menjauhi suatu larangan, ya. menjauhi suatu larangan itu juga sama untuk apa? Membutuhkan suatu kesabaran. Bukan hanya kita mengerjakan suatu amalan juga, tapi juga ketika kita menjauhi suatu apa? Kejelekan, dosa, itu juga harus penuh dengan kesabaran. Maka kita di dalam berdoa harus terus beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa minta pertolongan kepada Allah, ya, agar dijauhi dari segala kejelekan, dimudahkan untuk mengamalkan suatu amalan ibadah, ya. Penting. Karena kita tanpa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sulit kita untuk bisa menguasai diri kita sendiri. Wad dalilu qaulu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'ashr innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dari keempat, ya, perkara ini yang telah diwajibkan, ya, yang diwajibkan kepada kita itu ketika kita berilmu, beramal, kemudian juga berdakwah, kemudian sabar, itu di dalam satu ayat, ya. Di dalam satu surat, surat Al-Asr, ya, suratnya ringkas. Wal asr, demi masa. Ada yang mengatakan demi masa, ada juga yang mengatakan apa? Wal asr ini waktu asr, ya. Atau juga zamannya, ketika di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhtilaf, ya. Mereka di antara mufassir, ya, al-fassiruna qaul hakadha. Ada yang mengatakan asr itu ad-dahr, artinya masa, waktu, demi waktu. Ada yang mengatakan waktu asar, ya. Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan makhluknya. Kalau itu boleh, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala itu la yus'al amma yafal. Allah Subhanahu wa taala tidak akan apa? Ditanya tentang apa yang dia kerjakan. Akan tapi kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, "Idza tahlab tahabillah." Jadi apabila kalian itu bersumpah, tentunya bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kalian tidak bisa bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu fal yasmut. Hendaklah kalian itu apa? Diam. Karena termasuk kesyirikan, ya. Kita bersumpah kepada Allah, kepada selain Allah, itu termasuk apa? Kesyirikan. Nau minasyirk. Ya, tidak boleh kita bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu semuanya dalam keadaan apa? Merugi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensifati al-insaniyah, ya, dengan khasar, dengan kerugian. Pada umumnya manusia itu dalam keadaan apa? Merugi. Lalu di sini ada istithna'at. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Tentunya orang yang beriman tidak bisa dikatakan dia itu beriman, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya, tanpa didasari dengan apa? Ilmu. Tidak mungkin orang beriman, saya beriman kepada Allah, tapi tidak mau belajar. Sholat, ya, terserah dia, mau begini, mau begitu. Wudhu yang mau begini, begitu. Artinya pasti dia melakukan banyak kesalahan. Kalau tidak disertai dengan apa? Belajar tadi. Dengan talabul ilm. Wa amilus salihat. Dan juga dia harus mengamalkan apa yang dia telah diajarkan, ya. Artinya telah dipelajarinya. Mengamalkan suatu amalan ibadah itu sesuai dengan ilmu. Wa tawassaw bil haq, dan tentunya dia harus saling menasihati di dalam kebenaran dan juga di dalam kesabaran. Jadi di dalam perkara yang empat ini semuanya, ya, al maktub fi hadhihi as-surah, semuanya tertuliskan di dalam satu surat, ya. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahutaala, "Law ma anzalallahu hujjah ala khalqihi ila hadhihi surah lakafatsun." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah terhadap makhluknya kecuali hanya surat ini, sudah cukup. Jadi pentingnya kita mempelajari ad-dinul Islam, ya. Tentunya dalam rangka apa? Agar amalan kita itu bisa akhlas, bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa aswab, dan juga bisa benar, ya, sesuai dengan apa yang telah dituntun oleh Rasulullah SAW. Dan tentunya semua harus dengan ada rasa kesabaran, karena kesabaran itu penting. Dan kesabaran tidak akan muncul, ya, kecuali dengan dari diri kita sendiri. Dan pentingnya kita ta'awun ala tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasihati kita, ya, teman kita mungkin yang dulunya mungkin sudah enggak kelihatan lagi, atau mungkin malah jauh dari Islam, ya, ayat dan billah, kita nasihati, ya. Karena penting apabila seseorang itu bisa menasihati saudaranya, kemudian dia kembali kepada jalan Allah, itu apa? Khairun min khumrin na'am. Itu lebih baik daripada unta merah. Ya. Wallahi la yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min khumrin na'am. Ketika itu Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada siapa? Ali. Demi Allah, kalau seandainya engkau memberikan suatu hidayah kepada seseorang saja, ya, la yahdiyallahu bika, ya, artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah tentunya dengan perantaraan kamu, khairun laka min humrina, tentunya lebih baik daripada apa? Unta merah. Unta merah mungkin kalau di Arab itu artinya harta yang paling berharga, yang paling mahal. Ya, kalau kita mungkin apa? Kendaraan yang paling bagus, ya. Wallahu ta'ala subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.